menari di atas ingkar janji kau tertawa. Mengapa kau tertawa saat aku dilanda pilu karena kau pilih mereka bukan aku. Mengapa ada manusia seperti dirimu yang selalu mudah untuk mencipta